ku mengrasa sayang. Nanti nyawaku hingga keroku rasa kura ilang. Tresno ning jero dojo sing tak jalo imbang ono. Masih aku rasa kepundo moh yang dikawelo. Pedut di nafasku, mongko esing tak tunggu. Orang meliani sing neng atiku. Saoncat di nyawaku, orang ngalih terus ngoku. Ajemi angin dalu, jadi saksi bisu. Saksi bisu.